Mitra Bisnis, Asosiasi Perfilman Asal Amerika menyetop distribusi film mereka ke Indonesia karena keberatan adanya pajak baru berupa bea masuk atas hak distribusi film impor yang dinilai tidak lazim dan tidak pernah ada di negara lain. Pemerintah mengatakan, pajak baru itu untuk melindungi industri film nasional. Selama ini, film impor yang masuk ke Indonesia sudah dikenai bea masuk, PPH, dan PPN. Di sisi lain, pengusaha bioskop mengkhawatirkan kondisi ini akan membuat usaha mereka hancur mengingat 60% film yang ditayangkan adalah film impor. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan anggota DPR, Dedi Gumelar. Mas Dedi, apa komentar Anda? Saya kira pemerintah Indonesia dengan menaikkan tarif pajak ini bukan berarti melarang film Hollywood loh atau film asing loh ya. Jadi kalau ada boikot dari MPA atau Persatuan Perusahaan Importir Film itu tidak relevan gitu. Toh kita tidak melarang atau tidak melakukan apapun. Kalaupun menaikkan pajak itu kan otoritas atau ya kedaulatan ekonomi Indonesia dong. Dia kan boleh berdagang, boleh berbisnis di sini. Bukan berarti harus ngatur pajak semau dia dong. Enggak dong. Harusnya ya ikut aturan Indonesia. Dan menurut saya pemerintah tidak usah harus takut dengan ancaman-ancaman kayak gitu. Menurut saya bodoh sekali. Indonesia pasarnya pasar potensial kok, masa ditinggalkan hanya arusan pajak kayak begitu. Dan kita bisa bayangkan loh, satu kopi film itu cuma 2 juta pajaknya masuk ke Indonesia. Dengan tidak memberikan edit value apa-apa, kecuali memberikan lapangan pekerjaan yang sedikit kepada pegawai bioskop atau keuntungan bagi para importer atau pemilik bioskop. Sementara industri film kita, kalau biayanya Deddy Mizbram yang 5 miliar, itu pajaknya aja bisa sampai 10%, 500 juta. Nggak tidak fair menurut saya. Kalaupun mereka tidak memboikot, harga tiket tentunya akan menjadi mahal. Kalau urusan film asing itu pajaknya tinggi, lalu dia selektif ngirim, toh masarnya juga sampai sekarang kan marketnya bukan orang bawah, orang atas. Contoh, saya kasih contoh. Mobil BMW, mobil Mercy, Lamborghini, Porsche ada di Jakarta. Dan biaya masuknya mahal. Bukan berarti perusahaan itu menarik mobil tidak jualan di sini kan. Jualan tuh ada yang beli juga kan. Nah ini membuktikan bahwa pasar ada. Jadi nggak usah ditakut digertak-gertak lah. Jadi kita bangsa yang besar itu harus punya kemandirian, harus punya keberanian. Sampai kapan kita mau terus-terusan dijajah oleh Amerika dengan cara ekonomi kayak begitu. Kan arogan Amerika itu segala macam, boikot ini, boikot. Coba kita tuh, emang mati kalau kita nggak nonton film Hollywood? Bangun dong perfilman kita. Tapi dengan catatan, opportunity atau peluang ini harus dijadikan stimulus bagi sinias film kita. Kesempatan bikin film bagus, supaya orang menengah juga nonton. Film Indonesia jangan cuma pocong, arwah, gentayangan, segala macam, ngesot gitu. Jadi bikin film-film yang bermutu agar orang-orang yang protes yang biasa nonton film barat ini terlayani dengan film yang bagus di Indonesia gitu. Ketakutan dari para pengusaha importir film ini kekurangan keuntungan saja sebetulnya. Masih banyak jalan dengan cara pemasaran. Bahwa dampaknya terhadap harga tiket naik, yaitu konsekuensi orang menonton film, silakan saja. Hiburan film barat memang mahal gitu. Itu loh kalau pendapat saya. Hampir sebagian besar bioskop di Indonesia hidup dari film impor. Bila nantinya banyak bioskop tutup, film Indonesia pun akan sulit untuk diputar. Sebetulnya kan belum diputuskan berapa nilainya, tapi yang saya tidak suka adalah mereka sok boikot terus sok ngatur kedaulatan ekonomi kita gitu loh. Nggak boleh dong bangsa kita diatur oleh bangsa lain, jangan hanya takut gara-gara film keburu tutup, ini keburu tutup. Ya artinya bahwa angkanya kan sedang dirundingkan sekarang oleh pemerintah. Di mana pas yang sangat visible untuk bisa mengeluarkan keputusan pajaknya berapa gitu. Ini kan udah rame duluan. Tapi di sisi lain juga yang saya bilang tadi, tertib dan perfilman ke kita. Pertama kreativitasnya dinaikkan. Ini kesempatan para sineas untuk membuktikan bahwa bisa bikin film bagus. Yang kedua, infrastrukturnya. Bioskopnya dibangun dong di kota-kota kabupaten, kota-kota provinsi. Sekarang untuk 200 juta penduduk saja, 200 juta lebih kita, layarnya cuma 600 gitu loh. Nggak sampai 1000 dibanding negara-negara lain gitu loh. Jadi orang kan nggak nonton film. Nah, filmnya tidak ada karena orang kita kesulitan bikin film karena mahal gitu loh. Coba dong kasih insentif dong industri dalam negeri. Demikian Dedi Gumelar. Saya Kiki Wijaya.